بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك كلمة bahwa di antara jalan yang paling agung untuk tazkiyatun nufus adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yaitu dengan bertauhid. Dengan bertauhid Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintah kepada rasulnya di surah Fussilat di ayat 6 sampai ayat 7. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak, atau diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Hanyalah Allah sesembahan yang satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqamalah kalian kepadanya. Wastaghfiru, dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Ya, perhatikan. Sebutkan tauhid. Kemudian kita diperintah untuk istiqamah kepadanya. Kemudian Allah berfirman, "Wailul lil musyrikin." Dan celakalah orang-orang musyrik. Kenapa mereka celaka? Diterangkan bentuk kecelakaan mereka atau sifat orang-orang yang celaka ini. "Alladzina la yu'tuna az-zakah," yaitu orang-orang yang tidak memberikan zakah. Zakat di sini diartikan dengan dua penafsiran. Salah satu, atau ditafsirkan dengan beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir. Salah satu penafsirannya dari Ibnu Abbas, mereka tidak berucap la ilaha illallah. Tidak mentauhidkan Allah. Iya. Sebagaimana di beberapa ayat dalam Al-Quran, ada dua penafsiran di penggunaan kalimat zakat. Karena makna zakat, dia kembali kepada makna tazkiyah yang kita sebutkan. Maka ada yang mengartikan dia zakat dengan makna zakat yang umum dipahami pada harta. Dan ada yang memahami zakat bahwa zakat bermakna apa? Pensucian. Ya. Seperti ketika Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman di surah Al-Mu'minun. Ya. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Orang-orang yang beriman itu di antara sifat mereka adalah orang yang terhadap perbuatan zakat mereka mengerjakannya. Zakat di sini dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ya. Salah satunya adalah bermakna tazkiyah, mensucikan diri. Sifat orang-orang yang beriman, mereka mensucikan diri mereka. Membersihkan diri mereka. Maka diterangkan di sini, di ayat di surah Fussilat ini, bahwa orang-orang musyrikin itu adalah orang yang tidak mengerjakan zakat. Tidak mensucikan dirinya. Ya. Tidak mensucikan diri. Maka ini bisa dipahami dengan bertauhid. Seorang hamba berarti dia telah mensucikan dirinya. Berarti dia telah mensucikan dirinya. Sebab dimaklumi di dalam pembahasan tauhid, bagaimana keagungannya dan kebesarannya. Dan bagaimana dengan tauhid tersebut diwurdikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semuanya akan membersihkan jiwa sehingga jiwa tersebut hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengarah dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan, keridhaan, ya. Kemudian harapan, rasa takut, doa dan segala jenis ibadah yang lainnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan yang sangat agung di dalam mensucikan jiwa, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu semakin seorang hamba mempelajari ilmu tauhid dan mendalaminya, dan semakin seorang hamba menerapkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya, maka seluruh hal tersebut pasti akan membersihkan jiwanya. Pasti akan membersihkan jiwanya. Iya. Maka ini adalah kaidah yang kelima. Bahwa dengan bertauhid, jiwa itu, atau di antara jalan yang paling agung dan paling utama di dalam mensucikan jiwa adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kaidah yang keenam, ya. Kaidah yang keenam bahwa at-tazkiyah, pensucian jiwa, ada yang sifatnya takhliyah dan ada yang sifatnya tahliyah. Iya. Pensucian jiwa ada dua. Ada takhliyah, takhliyatun, dan ada tahliyatun. Ya. Sama tulisannya, cuma beda ha dengan kha. Ya. Kalau takhliyah, itu pembersihan, dia berlepas diri. Ya. Jadi dia berbersih dari segala dosa, maksiat, akhlak yang jelek, ya, penyakit hati, dan seterusnya. Tahliyah adalah dia berhias. Dia menghiasi dirinya. Iya. Dia menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan amalan-amalan. Iya. Dan amalan-amalan tersebut dibahasakan dengan bahasa-bahasa tazkiyah, pensucian diri. Dan bentuk amalan ini ada yang sifatnya membersihkan diri, dan ada yang sifatnya menghiasi diri dengan kebaikan. Jelas ya? Jadi ini dua hal di dalam mensucikan diri. Yang pertama adalah dia menghindari, membersihkan dirinya atau menghindarkan dirinya dari hal-hal yang jelek. Kemudian yang kedua, dia adalah tahliyah, dia menghiasi dirinya dengan perkara-perkara yang diperintah. Dengan perkara-perkara yang diperintah. Baik, mungkin saya rinci sebagiannya. Ya. Saya rinci sebagiannya. Di antara bentuk tahliyah adalah seorang hamba, di antara bentuk hal yang seorang menghiasi dirinya adalah seorang hamba menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan padanya. Iya. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Setelah dia tunaikan kewajiban-kewajiban, maka di antara bentuk tahliyah dia menghiasi dirinya, dia menambahnya dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Ibadah-ibadah yang disunnahkan. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, ya, man adha li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa maqtaraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada dia menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah, dia tunaikan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan an-nawafil, perkara-perkara yang disunnahkan, hatta uhibba, sampai saya mencintainya. Sampai saya mencintainya. Ya. Perhatikan, apabila seorang hamba sudah sampai ke derajat ini, ya, ke derajat ia menunaikan segala yang Allah wajibkan kepadanya, kemudian dia lengkapi dengan hal-hal yang sunnah, Terus dia melengkapinya dengan hal yang sunnah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Sampai Allah mencintainya. Ya. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah lah yang mencukupi segala perkara yang diperlukan. Dia tidak perlu takut kepada siapapun dari manusia. Sebab Allah yang melindunginya. Bukankah Allah berfirman, alaysallahu bikafin abadah? Bukankah Allah yang maha mencukupi hambanya? Jadi kalau seorang sudah betul-betul menjadi hamba Allah, ubudiyah khafah, maka Allah yang akan mencukupi segala perkaranya. Iya. Maka ini pokok perkara. Seorang menghiasi diri. Ini bentuk tazkiyah. Dia menghiasi dirinya. Demikian pula dia hiasi dirinya. Dia akhlak yang mulia. Iya. Dia akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dijadikan suri teladan supaya kita mengambil contoh dari beliau pada segala perkara. Dan Allah telah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas sebuah akhlak yang sangat agung. Dan beliau yang bersabda, inna mab'uithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya. Maka dia berusaha mempelajari dari bentuk-bentuk perintah ibadah dia laksanakan, hal-hal yang sunnah dia tunaikan, dari akhlak yang mulia. Iya. Apakah berkata yang jujur? Iya. Berkata yang jujur, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat. Iya. Bertutur kata yang sopan. Demikian pula bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Dan seterusnya, dari bentuk-bentuk akhlak yang mulia, sepanjang dia hiasi dirinya dengan hal tersebut, maka itu adalah bentuk dari mensucikan diri. Bentuk dari mensucikan diri. Jadi pembahasan tazkiyatun nufus ini, ada takhliyah dan ada tahliyah. Tadi tahliyah, menghiasi diri. Dan sifatnya dia membersihkan dirinya. Dia bersihkan dirinya dari segala yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apakah itu? Iya. Dalam bentuk kezaliman. Iya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِبًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Siapa yang datang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan bergeliman dosa, maka untuk dia neraka Jahannam, dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Ya bayangkan, bagaimana dahsyatnya siksaan. Sehingga dikatakan tidak hidup dan tidak pula apa? Tidak mati. Tidak bisa dikatakan dia orang hidup, dan tidak bisa pula dikatakan orang apa? Orang yang mati. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, di dalam Al-Quran, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Dan tunduklah wajah-wajah pada hari kiamat dengan penuh kehinaan kepada Allah yang maha hidup lagi maha kokoh. Dan sungguh sangat merugi siapa yang menyandang kezaliman pada hari itu. Iya. Maka seorang hamba berbersih dari segala perbuatan dosa, segala perbuatan kezaliman, apalagi itu adalah perbuatan kesyirikan. Iya, apalagi kekufuran. Iya. Maka seorang mukmin, iya, yang sampai ke derajat yang tertinggi dari keimanan, pada hal-hal yang mubah pun sebagian perkara dia tinggalkan, jangan sampai melalaikannya dari hal yang lebih afdal. Iya. Ini bukan yang makruh, hal yang mubah, sebagian yang mubah dia tinggalkan karena khawatir akan memalingkannya dari hal yang apa? Lebih afdal. Perhatikan. Iya. Maka ini pembahasan di dalam tazkiyatun nufus. Dan ini kaidah yang ke-6 yang ingin saya tekankan di sini bahwa tazkiyatun nufus itu ada takhliyah dan ada tahliyah. Iya. Ada pembersihan diri dari segala dosa, kejelekan, kemaksiatan, sifat yang tercela, dan ada penghiasan diri. Dia menghiasi dirinya dengan melaksanakan segala ketaatan. Iya. Dengan melaksanakan segala ketaatan dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang disunnahkan dan mendidik dirinya di atas segala perilaku dan akhlak yang mulia. Iya. Baik. Ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-6. Dari kaidah menuju kepada kesucian jiwa. Iya. Kemudian kaidah yang ke-7. Iya. Di antara kaidah yang ingin saya ingatkan di sini bahwa di antara kaidah di dalam mensucikan jiwa adalah seseorang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan bekalnya untuk hari akhiratnya. Iya. Mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Ini adalah kaidah yang hendaknya selalu berada di dalam sanubari seorang mukmin dan mukminah. Siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Iya. Mengingat hari akhirat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah di hari itu. Kemudian setiap jiwa akan dibalas secara sempurna pada setiap perkara yang dia lakukan. Dan sama sekali mereka tidak dizalimi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Hari tatkala setiap jiwa datang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia membela dirinya, berjidal, bersiap untuk mendebat tentang dirinya. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalan yang dia lakukan dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh ahli sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang kematian ini di banyak ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat dan tidak bisa dikedepankan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Dan banyak lagi. Iya. Banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang indahnya seorang hamba terus-menerus mengingat kematian dan mengingat akan hari akhiratnya. Iya. Dan ini kaidah, termasuk kaidah yang sangat agung di dalam pensucian jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menekankannya dan berpengaruh di dalam kehidupan beliau. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ya, suatu hari beliau mengantar seorang di kuburan. Setelah dikuburnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri di situ. Atau ini kisah dari Utsman bin Affan, beliau melihat ke kuburan, kemudian beliau berdiri, menangis hingga tetesan air mata beliau membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Limisli hadza fa'iddu." Untuk menghadapi yang seperti ini hendaknya kalian bersiap. Iya. Hendaknya kalian bersiap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang cerdas itu siapa di kehidupan dunia ini. Sebab di dunia ini banyak yang merasa dirinya cerdas, padahal tidak cerdas. Iya. Pintar tetapi tidak cerdas. Dan banyak orang yang pintar tapi tidak cerdas. Dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia yang paling utama. Maka Nabi menjawab, ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ketiga setelah itu Nabi ditanya, ya, tentang manusia yang paling cerdas, akyasuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil mauti. Ya. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Ulaikal akyas. Kata beliau, orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling banyak persiapan untuk setelah kematian, mereka inilah orang-orang yang cerdas. Mereka inilah orang-orang yang cerdas. Iya. Maka hidup ini tidak akan menjadi sempurna. Dan jiwa ini tidak akan menjadi bersih. Dan tidak akan menuju kepada kesuciannya, kepada ketakwaannya, kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan akan hari esoknya. Iya. Karena itulah, kalau dia berada di atas kaidah ini, maka pasti di dalam dirinya terus-menerus ada ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ingat dan terus dia renungi. Iya. Dia pasti akan sering teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida." Hari tatkala setiap jiwa akan mendapatkan setiap amalan yang dia lakukan di muka bumi ini dalam keadaan hadir. Amalan yang baik maupun amalan yang jelek, semuanya akan hadir. Ya. Walaupun amalan itu jaraknya adalah jarak yang sangat jauh. Demikian pula bagi seorang hamba yang berada di atas kaidah ini, dia apabila mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di salat maghrib kita dengarkan, "Hada yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lakum fayatadirun." Wailu yawmaidin lil mukadzibin. Ya. Ini adalah hari tidak ada yang bisa berbicara. Tidak ada yang bisa berbicara dengan lisannya pada hari kiamat. Iya. Kalau ditanya, maka yang mempersaksikan bukan lisan. Ya. Tapi yang mempersaksikan adalah tangan, kaki dan kulit mereka. Mempersaksikannya. Apa yang dia lakukan? Wala yu'danu lahum. Ya, dan tidak diizinkan untuk mereka. Fayatadirun. Dan tidak ada kemungkinan untuk memohon maaf pada hari itu. Ya. Hari itu, apabila seorang hamba banyak mengingat kematian dan bersiap untuk hari akhiratnya, dia pasti akan selalu mengingat apa yang akan dia jawab ketika dia berada di depan Allah. Ya. Dan Allah telah berfirman, ya, menjelaskan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya, aina ma kuntum ta'budun, di mana, siapa yang kalian dulu kalian ibadahi. Dan juga di antara pertanyaan, mada ajabatumul mursalin, bagaimana kalian menjawab para rasul. Ya. Dan orang yang terus mengingat kaidah ini, ini akan menyebabkan dia terus berpacu melaksanakan amalan-amalan salih. Ya. Melaksanakan amalan-amalan salih yang memperbaiki dirinya, yang dia siapkan untuk kehidupannya di alam kubur dan untuk kehidupannya ketika dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah gharib, adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Pengelana yang sekedar berlalu. Ini keberadaan kita di dunia. Inilah dunia. Ya. Yang sebenarnya semua dari kita akan meninggalkannya. Inilah dunia yang setiap dari kita tahu bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan segala yang kecil dan yang besar yang kita lakukan di dunia. Itulah dunia yang banyak manusia menjual agamanya. Ya, dipalingkan oleh dunia ini. Yang dunia ini akan berakhir, dia dipalingkan dari kehidupan akhiratnya. Ya. Maka keberadaan seorang hamba, dia banyak mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian. Dia mengingat bagaimana dahsyatnya. Dan bagaimana kematian itu mempunyai sakarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat." La ilaha illallah. Sungguhnya kematian itu ada sakarat. Penderitaan, kesulitan demi kesulitan di atasnya. Iya. Dan kemudian bagaimana pedihnya sakaratul maut? Kemudian setelah kematian, bagaimana kehidupan di alam kubur? Dan apa yang harus dia persiapkan untuk menjawab pertanyaan tiga malaikat? Ya. Dan apa yang harus dia persiapkan dari amalan-amalannya? Kemudian kalau dia mengingat kepada kehidupan setelah kematian, dia mengingat bagaimana ketika hari kebangkitan. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu nafsin, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari tatkala kalian melihatnya, maka setiap perempuan yang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anak yang dia susuinya, lupa sudah akan anak yang sangat disayanginya. Dan setiap perempuan yang hamil langsung dia keguguran. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Akan tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Ya. Dan lihatlah pada hari itu, pada hari akhirat. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa adab al akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas. وذلك يوم مشهود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ومنهم سعيد. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat bagi siapa yang takut kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang seluruh manusia berkumpul di dalamnya. Dan itu adalah hari yang dipersaksikan. Hari yang dipersaksikan. Tidaklah kami mengakhirkan hari ini kecuali hanya beberapa waktu yang terhitung. Waktu yang sangat singkat. Dan sebentar lagi kita akan mendatangi hari tersebut. Dan Nabi SAW telah menyatakan, "Bu'ittu ana wassa'ati kahatain." saya diutut dan hari kebangkitan seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Waktu hari kiamat dan diutusnya Nabi sudah sangat dekat. Iya. Sudah sangat dekat. Dia adalah tidaklah diundur kecuali hanya waktu yang terhitung. Hari tatkala setiap manusia datang. Tidak ada yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Di antara manusia ada yang beruntung dan ada yang merugi. Ingatlah. Iya. Kalau dia banyak mengingat akan hari akhiratnya, dia pasti akan mengingat bahwa di akhirat cuma ada dua golongan. Apakah golongan yang beruntung atau golongan yang merugi? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala dan satu golongan di dalam surga. Dan seorang hamba pasti akan banyak mempersiapkan dirinya kemana dia dari dua golongan tersebut. Maka ini adalah kaidah yang sangat agung. Ya, kaidah yang sangat agung. Ya, pelajaran yang sangat berharga yang hendaknya terus berada dalam hati kita. Kaidah yang keberapa tadi? Yang ketujuh, ya, senantiasa mengingat kematian dan bersiap untuk apa? Hari akhirat. Mengingat kematian dan bersiap untuk hari akhirat. Iya. Baik. Kemudian kaidah yang kedelapan. Di antara kaidah dalam tazkiyatun nufus adalah seorang hamba banyak melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya. Banyak melakukan muhasabah terhadap dirinya. Muhasabah artinya seorang menghitung-hitung apa yang dia lakukan. Dia menghitung-hitung apa yang dia lakukan. Apa yang dia perbuat. Ya. Apa yang dia perbuat. Dan muhasabah ini adalah perkara ya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di dalam Al-Quran. Dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ciri kesalihan seorang hamba adalah muhasabah terhadap dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhalladzina amanu attaqullah. Waltanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah. Inna allaha khabirun. Bima ta'amalun. Wahai sekalian manusia. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa. Melihat. Apa yang telah dia kedepankan. Untuk hari esoknya. Ingat. Dunia ini bukan untuk hari ini saja. Tidak ada yang kekal di dunia. Tapi ada hari esok setelah kehidupan dunia. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah kedepankan untuk hari esoknya. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah menunjukkan makna wajib. Iya. Karena muhasabah terhadap diri itu adalah kewajiban atas setiap hamba. Setiap muslim dan muslimah. Iya. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dikedepankan untuk hari esoknya. Kemudian Allah tekankan wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Diulangi lagi takwa. Ya. Dari awal perintah bertakwa, kemudian di akhirnya juga takwa ditekankan untuk setiap jiwa itu melihat apa yang dikedepankan untuk Allah. Kemudian Allah ingatkan, innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala perkara yang kalian lakukan. Ini ancaman. Ya. Allah Maha mengetahui segala perkara yang kalian lakukan. Ya. Setiap jiwa yang berbuat di muka bumi ini pasti dia akan mendapatkan segala amalannya dalam keadaan tercatat. Ya, dengan sempurna. Tercatat dengan sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa wudi'a al-kitab. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan kitab catatan amalan itu diletakkan pada hari kiamat. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesedihan terhadap apa yang ada di dalam kitab itu. Mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar dari amalan kecuali tercatat semuanya. Hadir semuanya di dalamnya. Kemudian Allah menyatakan, dan tidaklah Rabbmu mendzalimi seorang pun. Tidak ada yang dia zalimi. Dan di timbangan kelak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah." فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi, walaupun yang dia lakukan hanya sebesar biji, hanya sebesar mithqala darrah dari amalan, atau mithqala khardal dari amalan, sebesar khardal dari amalan, maka Allah berfirman, kami akan datangkan amalan itu. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Iya. Maka, jangan ada yang merasa bahwa dirinya akan luput dari hisab. Iya. Jangan ada yang merasa bahwa ada dari perbuatannya yang akan dilupakan pada hari itu. Tidak ada yang dilupakan demi Allah. Tidak ada yang dilupakan. Iya. Semua manusia akan mengingat apa yang dia lakukan pada hari tersebut. Yawma idzi yatadakkaru al-insanu ma sa'a. Ya. Pada hari tersebut setiap jiwa akan mengingat apa yang dia lakukan. Wa anna lahu dzikra. Ya. Dan setelah itu baru dia mengingat. Untuk apa kembali? Apa artinya dia mengingat? Ya, tidak ada gunanya. Tapi dia akan mengingat setiap amalan yang akan dia lakukan, yang dia lakukan di muka bumi. Ya. Dia akan mengingatnya. Tidak ada yang terlupa. Tidak ada yang terlupa. Dan ini dari kedahsyatan hari tersebut. Karena itu, muhasabah terhadap jiwa ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, dan para as-salaf rahmatullahi alaihim sangat perhatian akan hal ini. Asar yang masyhur dari Umar bin Khattab, ya, asarnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, disebut juga oleh Imam Tirmidzi secara muallaq di dalam jami'nya. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum al yawm ya wa tazayyanu lil ardi al akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Subhanallah, betapa dalamnya fikih Umar bin Khattab. Beliau berkata, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Ya. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat. Sesungguhnya menghisab diri kalian pada hari ini itu lebih ringan daripada kalian dihisab pada hari kiamat. Ya. Dan berbekallah kalian dengan kebaikan untuk pertemuan yang maha dahsyat, yaitu pada hari kiamat, di mana pada hari itu dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada satupun yang tersembunyi, yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan nampak. Ya. Ini bentuk muhasabah dari as-salaf rahmatullahi alaihim. Ya. Muhasabah inilah yang menyebabkan sejumlah dari as-salaf, ya, mereka nampak kesungguhannya di dalam beramal. Bagaimana ibadah mereka yang sangat dahsyat. Dan bagaimana mereka menegakkan amalan-amalan yang mulia. Karena adanya muhasabah. Perhatikan bagaimana bentuk-bentuk muhasabah. Iya. Bentuk-bentuk muhasabah. Dari as-salaf. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terus berada di atas kebaikan sepanjang ada penasihat dari dirinya. Iya. Ada penasihat dari dirinya. Dan sepanjang dia punya semangat untuk menghisab dirinya. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, berkata, ya, atau berkata Maimun bin Mihran, kata beliau, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asyariki li syarikihi. Tidaklah seorang hamba itu dikatakan bertakwa sampai dia itu menjadi sangat menghisab dirinya. Ya. Lebih menghisab dirinya daripada partnernya, teman syarikatnya menghisab dia. Kalau dia bersyarikat misalnya dalam dagang, tentunya kawan dagangnya ini akan menghisab pemasukan segala macam dibagi rata. Maka harusnya dia menghisab dirinya lebih tajam lagi daripada itu. Iya. Lebih tajam lagi daripada itu. Dan ini yang nampak di kehidupan as-salaf. Ya. Berkata Ibnu Dakik al-Id rahimahullah, kata beliau, "Ma takallamtu bi kalimatin. Ya. Ma amiltu min amalin wa la takallamtu bi kalamin illa a'dadtu laha jawaban baina lillahi azza wa jalla." Kata beliau, tidaklah saya beramal dengan sebuah amalan dan tidaklah saya berucap dengan sebuah ucapan kecuali saya sudah persiapkan jawabannya nanti kalau saya menghadap kepada Allah. Ya. Luar biasa. Bagaimana kesadaran mereka menghisap diri. Ini tidak mungkin beliau berkata seperti ini. Kalau tidak, dia hisap jiwanya di setiap keadaan. Iya. Dia menghisap jiwanya di setiap keadaan. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini bahwa menghisap diri itu dengan beberapa bentuk. Iya. Yang pertama, dia menghisap dirinya pada segala ketaatan. Apakah dia sudah lurus menjalankan ketaatan yang dia diwajibkan? Ya. Dia hisab dirinya apakah dia tidak rugi meninggalkan ketaatan-ketaatan yang penuh dengan keutamaan walaupun itu disunnahkan. Kemudian yang kedua, dia menghisab dirinya dalam dosa dan kesalahan. Dia menghisab dirinya dalam dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian dari bentuk menghisab diri adalah dia menghisab dirinya pada segala perkara yang apa namanya menyebabkan dia dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara bentuk muhasabah terhadap diri, dia terus menjelekkan dirinya bahwa dia adalah jiwa yang kurang dalam beramal. Ya. Jiwa yang pemalas. Dan ini dari kebiasaan para salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Ada yang luput sholat di malam hari. Akhirnya dia ganti sholat tersebut dengan sholat apa? Di siang hari. Dia penuhi siang harinya dengan sholat. Iya. Dan sebagian as-salaf, ya, nukil dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, suatu hari beliau makan lebih. Iya. Kenyang beliau makannya. Sangat lebih. Maka beliau berkata, menghisab dirinya. Sesungguhnya himar, kata, dia katakan pada dirinya, sesungguhnya himar, sesungguhnya keledai itu, kalau dia banyak makan, harus banyak kerja. Maka malam ini kamu tidak boleh tidur. Ya. Maka di malam hari pun, beliau tidak tidur, menghabiskan waktunya dengan ilmu. Rahimahullah. Ya. Perhatikan ya, dari bentuk menghisab diri, yang sangat indah di kalangan as-salaf. Berbeda kita dengan hari ini. Ya, sudah penuh dengan kekurangan. Banyak melakukan dosa dan maksiat. Tetapi merasa dirinya adalah manusia yang paling bersih. Ya. Tidak ada kesadaran untuk bertobat. Ya. Tidak ada kesadaran untuk mengingat apa yang dia lakukan. Seakan-akan tidak ada hari esok. Di hari akhirat. Ya. Tidak ada persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berbeda dengan sebagian manusia di hari ini. Ya. Bukannya melihat apa yang kurang pada dirinya, tetapi justru mencari kekurangan orang lain. Ya. Mencari kekurangan orang lain. Dan ini adalah penyakit yang hendaknya dihindari. Dan itu bukan dari bentuk muhasabah. Bukan dari bentuk muhasabah pada seorang hamba. Iya. Baik. Jadi ini diantara kaidah dari kaidah-kaidah mensucikan diri. Ini kaidah keberapa? Ke-8. Ya, sudah jam 9 ini. Bagaimana kita lanjutkan? Ya, baik. Kaidah yang ke-9 dari kaidah mensucikan diri, dari kaidah tazkiyatun nufus, adalah menutup segala pintu. Ya, seorang hamba harus menutup segala pintu yang bisa mengeluarkannya dari kesucian jiwa. Saya sudah terangkan tadi ya, sebagian bentuk-bentuk menjaga kesucian jiwa. Maka dia tutup dirinya, jangan sampai dia, atau dia tutup segala pintu yang bisa mengeluarkan dia dari jalan yang lurus. Mengeluarkan dia dari jalan tazkiyatin nufus. Iya. Dia tutup dirinya dari segala hal yang bisa memalingkannya dari perkara yang keliru. Nah, dan ini adalah sifat seorang muslim. Dia istiqamah. Dia istiqamah. Ya. Dan bersabar di dalam mendidik dirinya. Bersabar di dalam mendidik dirinya. Bukan sembarangan. Tapi penuh dengan kesabaran. Di dalam mendidik diri. Menjalankan ketaatan. Sebab jiwa ini perlu untuk dididik. Perlu untuk dibiasakan. Perlu untuk dibiasakan. Iya. Kalau dia tidak berusaha membiasakannya, maka jiwa itu akan terdidik untuk apa? Malas-malasan. Iya. Kalau si pemalas tidak dididik untuk rajin, maka kapan dia bisa rajin? Iya. Sama dengan anak kecil. Kalau dia tidak pernah dididik supaya berhenti menete dari ibunya, dia terus akan apa? Menete. Tapi kadang dia dididik, dilepas, diganti dengan makanan, diarahkan kepada ini dan itu, akhirnya dia bisa apa? Bisa berhenti. Bisa berhenti. Maka ini pendidikan pada diri. Pendidikan pada diri. Segala pintu yang bisa mengeluarkan kita dari tazkiyatun nufus ini, hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Iya. Dan segala arah yang bisa membuka pintu kejelekan untuk kita, hendaknya kita meninggalkannya. Apalagi kita di masa ini hidup, ya, di tengah badai fitnah dan banyaknya syubhat, banyaknya syahwat, ya, dan banyak perkara yang bisa melalaikan, banyak perkara yang bisa menjatuhkan kepada seorang hamba ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Maka harusnya dia lebih berhati-hati, harusnya lebih berhati-hati di dalam menjaga dirinya. Ya. Karena itu jangan dia buka pintu kejelekan untuk dirinya. Jangan dia buka pintu kejelekan untuk dirinya. Iya. Ini adalah hal yang penting untuk diketahui. Ya. Sebagian dari kaum muslimin, ya, ada yang ya, dia ingin bagaimana dirinya itu terjaga. Bagaimana dia selamat. Tapi dia tidak menempuh jalan keselamatan. Tidak menempuh jalan keselamatan. Dan ini mustahil. Ya tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan. Tapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Ya, tidak ada perahu yang berjalan di atas daratan. Harus jalan yang benar. Ya. Dia ingin menjaga dirinya. Ya. Tapi ya, dari kegiatannya dia masuk ke dalam hal-hal yang bisa menghancurkannya, bisa menyebabkan dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Ini sama saja dengan orang yang berkata, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke dalam lautan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Dia pesankan pada dirinya, jangan sampai kamu kena air. Hah? Bisa seperti itu. Dia lempar dirinya, terikat tangannya, kakinya, terus dia pesankan pada dirinya, jangan sampai kamu kena air. Hah? Bisa atau tidak? Ya. Nah, mungkin. Karena itu harus diambil jalan yang menyebabkan seorang itu terhindar, ya, dari hal yang membahayakan jiwanya. Dan dia harus menutup segala pintu yang bisa mengeluarkan dia dari kesucian jiwa. Jelas ya? Kemudian kaidah yang ke-10. Dari kaidah di dalam mensucikan diri adalah seorang hamba memilih teman-teman duduk yang baik. Memilih teman-teman duduk yang baik. Iya. Teman-teman bergaul yang salih. Teman-teman bergaul yang salih. Dan ini dari hal yang akan menjaga kesucian jiwanya. Iya. Akan menjaga kesucian jiwanya. Ya, tapi jangan dipahami bahwa tidak boleh bergaul seorang dengan orang yang apa namanya tidak saleh, orang yang fasik. Ya, sebab dakwah di jalan Allah itu terbuka. Tapi di sini kita memberikan ketentuan umum di dalam mensucikan jiwa, bahwa memilih teman duduk yang baik, ya itu adalah perkara yang penting di dalam menjaga kesucian jiwa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkanlah diri-diri kalian bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya siang dan malam, pagi dan petang. Iya. Kita diperintah bersabar bersama orang-orang yang saleh itu, yang beribadah kepada Rabbnya. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamil al-misk wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang bawa minyak wangi dan orang yang meniup api, pandi besi. Fahamil al-misk, adapun peniup, adapun penjual minyak wangi, ini teman duduk yang baik ya, penjual minyak wangi. Iya. Imma yuhdiyak, mungkin apa namanya minyak wanginya akan dia apa namanya berikan kepada kamu, kamu mendapatkannya. Wa imma ayyab ta'ak, atau mungkin dia jual kepadamu. Ya. Kalau tidak, wa imma tashumma minhu rihan tayyiba, kamu akan mencium darinya bau yang baik. Kan begitu. Namanya penjual minyak wangi. Ya, kalau tidak dikasih hadiah, tidak dicoba, tidak diberi, tidak pula dijual, ya, maka paling tidak, wah ini kita enak di sekitarnya, harum. Ya. Bau apa? Bau minyak wangi. Ini teman duduk yang baik. Di waktu sholat, dia berdiri, keluar ke masjid. Terpengaruh dengan akhlaknya. Ya. Waktu berbicara, orang-orang menggibah manusia, dia tidak bergibah. Dia tahu itu haram. Ya. Waktu belajar, ya. Orang-orang tidur, dia berdiri, pergi belajar. Ya. Jelas ya? Ini pengaruh dari teman duduk. Nah, pengaruh dari teman duduk. Ya. Karena itulah kalau dia duduk dengan orang-orang yang besar, ya dia juga akan menjadi orang yang besar. Karena itu dinasihatkan untuk banyak berguru kepada orang-orang yang berilmu. Dan semakin tinggi keilmuan seorang alim, maka kita semakin baik berguru kepadanya. Demikian pula berguru kepada ulama-ulama besar. Iya. Kata seorang penyair, wabnul labuni ila ma luzza fi qaranin lam yastati' saulatal buzlil qana'isi. Iya. Ibnul labun, anak unta ibnul labun, kalau dia tidak apa namanya dididik bersama unta al-qaran, maka dia tidak bisa menghadapi unta al-buzli. Iya. Ibnul labun ini ya, unta jantan umur 2 tahun. Al-Quran ini umur 8 tahun, sekitar 8 tahun. Ya. Kalau dia tidak bergaul sama unta 8 tahun, ya. Unta 8 tahun sudah banyak pengalaman, sudah ahli, tahu bagaimana kehidupan dan bagaimana apa namanya menghadapi unta-unta yang lainnya. Jelas ya? Maka kalau dia anak Ibnul Labun 2 tahun, kalau tidak berteman dengan unta 8 tahun, maka dia tidak bisa menghadapi unta yang umurnya 4 tahun. Unta yang umurnya 4 tahun. Jelas ya? Demikian pula, sekarang ini, kalau seorang tidak duduk dengan teman duduk yang salih, tidak mengajak dia kebaikan. Ya. Seorang penuntut ilmu, kalau dia tidak duduk, ya, dia orang-orang yang berilmu, ya, maka dia akan tidak begitu luas pemahamannya dan sempit akan wawasannya. Jelas ya? Tapi kalau dia duduk dengan orang yang berilmu, semakin luas keilmuannya, maka akan semakin luas pemahamannya. Sebab agama ini dibangun di atas dasar-dasar syariat. Ya, dasar-dasar dan pondasi-pondasi. Ya mungkin ada orang yang hafal Al-Qur'an. Ya, hafal Bukhari, Muslim, bahkan mungkin hafal Kutubus Sittah. Ya. Hafal Kutubus Sittah. Ada yang hafal mungkin, masih anak muda hafal. Ya, masya Allah. Sekarang ini banyak yang masalah hafalan top. Ya, masalah hafalan. Ya. Tapi kalau ditanya apa isi dari hafalannya, hah? Tidak memahami. Apa warna dari hafalannya, mempengaruhi kehidupannya? Tidak ada mempengaruhi. Berbeda dengan alim ulama. Ya. Orang yang duduk dengan orang-orang yang berilmu. Ya. Nampak ilmu itu. Sampai kepadanya ilmu apapun. Ya. Walaupun hadithnya dia tidak hafalkan, begitu dibacakan kepadanya, maka dia akan mengarahkan hadith itu kepada pemahaman yang benar. Pemahamannya yang benar. Inilah orang yang berilmu. Jelas ya? Maka teman duduk yang salih itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi seorang hamba. Sebaliknya teman duduk yang jelek, itu bagaikan pandi besi, peniup api. Pandi besi, dia tiup api supaya membara apinya. Ya. Kata Nabi, imma yuhriqaka. Barangkali dia akan membakar kamu kalau berada di sekitarnya. Ya, kalau tidak, kamu akan mencium darinya bau yang tidak enak, bau yang tidak baik. Ya, suasana yang tidak baik. Siapa yang enak di berada di sekitar api? Ya. Jelas ya? Itulah teman duduk yang jelek. Karena itulah memilih teman duduk ini penting bagi seorang di dalam menjaga kesucian jiwanya. Dan perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang membunuh 100 orang. 100 jiwa telah dia bunuh. Ketika dia hendak bertobat, kemana Allah perintah? Dia diperintah untuk berhijrah ke sebuah desa, sebuah negeri. Ya, sebab di negeri tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Adapun negeri tempat dia tinggal, itulah tempat orang-orang yang tidak baik. Tidak akan membantu dia untuk bertobat. Maka dia diperintah untuk mendatangi negeri orang-orang yang baik itu, supaya dia bisa memperbaiki dirinya di negeri tersebut. Maka ini kaidah, di antara kaidah pokok di dalam mensucikan jiwa. Sudah berapa? Sudah 10. Ya. Baik, cukup ya. Sebenarnya banyak lagi ya sebenarnya. Saya bisa terangkan, tapi tidak apa-apa, saya kasih poin-poinnya saja. Ya, di antara poin-poinnya adalah menuntut ilmu agama, ya, beramal dengannya, mendakwakannya, dan bersabar dalam berdakwah. Ini juga dari jalan mensucikan jiwa. Kemudian di antara jalan mensucikan jiwa adalah bertobat dan beristighfar dari segala dosa pada segala waktu. Kemudian di antara kaidah dalam mensucikan jiwa adalah dia berusaha membersihkan dirinya dari segala penyakit. Dari segala penyakit. Iya. Ini sebenarnya 3 pembahasan. Ya, perlu apa namanya tambahan waktu. Tapi insya Allah ta'ala apa yang saya sampaikan saya kira sudah mencukupi untuk pembahasan ini. Ya, kita sudah lewat ya 15 menit. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk seluruh hadirin, untuk diri saya dan seluruh hadirin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jiwa yang tenang, jiwa yang suci, dan membukakan hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat bagi diri kita semua, tidak menjadi bencana dan malapetaka untuk kita. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita semua dijaga di atas keimanan dan ketakwaan, di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.